إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di sore hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian taufiknya, hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan salat asar secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan sebuah kajian spesial berkaitan dengan masalah agama kita. Tentunya seorang muslim dituntut untuk senantiasa mempelajari agama. Tidaklah kehidupan kita ini bisa kita ceritakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, telah diajarkan semuanya. Oleh karena itu, para ulama kita menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya seorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam kehidupannya, menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah. Sunnah itu artinya semua yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan beliau, sabda beliau, atau perbuatan beliau, atau rekomendasi beliau, atau rekomendasi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, disebutkan di dalam kitab Sarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau: I'lam anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wa ma yakunu ahaduhuma illa bil akhar. Dan tidak akan berjalan salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Artinya kita tidak akan bisa menjalankan ajaran Islam tanpa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu tidak mungkin dan mustahil. Demikian pula seorang tidak bisa menjalankan sunnah tanpa Islam. Kedua-duanya saling membutuhkan. Kedua-duanya saling keterkaitan. Karena semua yang datang dari Nabi itu disebut dengan sunnah. Dan semua yang datang dari Nabi disebut juga dengan Islam. Dengan Islam. Nah, namun jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, di zaman kita sekarang ini, seorang ketika mengamalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam bukan perkara yang ringan. Bukan perkara yang ringan. Oleh karena itu, kenapa masalah ini kita bahas, terutama di zaman kita sekarang ini, orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah mereka, dalam akidah mereka, dalam tindak tanduk mereka, dalam akhlak mereka, dalam adab mereka, ya. Terkadang orang-orang seperti ini dikucilkan, dianggap terlalu fanatik misalnya, dianggap tidak memperhatikan dunia misalnya, dan lain sebagainya. Maka apa yang membuat materi pada sore hari ini sangat penting sekali? Pertama, dalam rangka untuk menguatkan kaum muslimin yang hidup ya di zaman milenial, di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam keanehan-keanehan yang datang yang sebelumnya tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adat-adat orang-orang barat yang semakin merajalela menguasai dunia, sebagian kaum muslimin tidak mampu untuk bisa menghindar dari itu. Kadang mereka terikut-ikut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Ini bukan perkara yang aneh, terlihat di tengah-tengah kita kaum muslimin. Kadang lebih merasa tenang, lebih merasa nyaman mengikuti adat-adat orang barat daripada mengikuti adat-adat Islam. Ya, daripada mengikuti adat-adat Islam yang kadang dituduhkan orang dengan istilah Arabisasi, katanya Arabisasi, mengikuti orang Arab. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, jadi bertebaran syahwat, hawa nafsu, bertebaran syubhat, perkara-perkara yang aneh, ya kan, yang menyebabkan apa? Agama Islam menjadi aneh. Jadi orang yang ingin menegakkan Islam, menjalankan ajaran Islam itu nampak aneh. Nampak aneh. Ketika lihat anak muda rajin ke masjid, aneh. Ketika lihat orang sholat duhur berjamaah, ya kan? Aneh. Orang pada sibuk kerja, dia sholat duhur, kan aneh. Ketika lihat orang membaca Al-Quran, orang lagi sibuk baca Quran, dia baca Quran, aneh. Kelihatan aneh. Kenapa? Kaum muslimin yang istiqomah, ya, di atas agamanya itu tidak banyak. Itu sangat sedikit sekali. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau tentang masalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran Islam di akhir zaman, di zaman milenial seperti sekarang ini, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api. Ya, disebutkan di dalam hadis al-qabit ala dinihi kal-qabit alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Panas. Banyak ejekan, banyak hinaan, banyak ketidaksenangan orang ketika seorang mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, pembahasan tentang kokoh di atas sunnah di zaman milenial adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin pada hari ini. Sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana orang bisa kokoh di atas agamanya? Kalau dikatakan kokoh di atas sunnah, berarti kokoh di atas Islam. Bagaimana dia bisa kokoh di atas agamanya dalam kondisi yang orang sudah mulai sedikit demi sedikit menjauh dari agamanya? Azan sudah tidak terdengar lagi. Sebagian orang azan terdengar, tapi mereka tidak terpanggil untuk datang sholat. Padahal mereka dengar azan itu, mereka dengar, tapi terpanggil sholat sangat sulit. Mereka sibuk dengan jualannya, mereka sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan dunianya, gitu. Itu yang paling banyak. Seandainya setiap orang mendengarkan azan datang ke masjid, saya yakin masjid-masjid nggak akan cukup, Pak. Dua lantai nggak cukup, ya. Kalau semua orang terpanggil untuk datang ketika masjid. Jadi yang paling banyaknya adalah tidak masuk ke masjid. Yang masuk ke masjid nggak banyak, sedikit mereka. Ya, oleh karena itu sekali lagi butuh seorang kokoh di atas agamanya, di atas agamanya. Karena semakin hari agama ini semakin menjauh, semakin berkurang. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian ini perkara pertama yang melihat kondisi masyarakat yang memang tidak tertarik untuk menjadikan agama Islam sebagai pegangan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah banyaknya kejadian-kejadian yang menyebabkan orang menjadi lemah di dalam beragama. menjadikan orang lemah di dalam beragama dengan adanya rasa takut, misalnya takut dibilang radikal, ya kan, takut dibilang fanatik gitu. Akhirnya orang ya biasa-biasa. Ketika ada orang fanatik dengan agamanya, dibilang jangan kamu terlalu fanatik, jadi beragama Islam saja biasa-biasa misalnya. Dalam masalah agama disuruh kita biasa-biasa, tapi kalau dalam masalah dunia tidak pernah kita disuruh biasa-biasa saja dalam masalah dunia. Tidak, dalam masalah dunia kita disuruh jadi direktur, kita disuruh jadi pimpinan, kita disuruh supaya tinggi sekolah gitu kan. Kalau dalam masalah agama disuruh kita biasa-biasa, coba ini kan orang gak adil namanya. Ya, kamu jangan terlalu fanatik lah, biasa-biasa, nanti kalau kamu fanatik nanti jadi teroris. Aneh kan jadinya. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini penting kita pelajari supaya kita tetap istiqomah kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa pembahasan ini sangat penting sekali kita bahas? Karena keterkaitan pembahasan kita ini dengan hati. Jadi pembahasan kita kaitannya dengan hati. Ya, dengan hati. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li qalbi ibni Adam ashaddu inqilaban minal qidr idza tama'at ghalyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati anak manusia atau hati manusia itu lebih bergolak daripada panci yang di dalamnya ada air yang mendidih. Bergoyang pak hati. Makanya orang gampang terpengaruh kalau hatinya tidak kuat. Ya, hatinya tidak kuat, orang akan terpengaruh. Orang akan terpengaruh. Bahkan Nabi mengibaratkan hati seperti apa namanya, akar yang ada sebuah dalam pada sebuah pohon, yang ketika pohon ini terkena oleh angin, maka akar itu akan bergoyang. Akar itu akan bergoyang. Seorang ahli syair menyebutkan, wa ma summiyal insanu illa linisyanihi. Manusia, insan, tidak disebut insan karena nisyannya, kecuali karena nisyannya, kecuali karena dia lupa. Jadi manusia itu dari kata nisyan, artinya pelupa. Ya, karena manusia itu sering lupa, makanya harus selalu diingatkan. Manusia butuh dengan dakwah, manusia butuh dengan nasihat gitu. Karena manusia itu lupa gitu. Harus selalu diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, walal qalbu illa annahu yataqallab. Dan tidaklah hati disebut dengan qalbu kecuali karena dia itu sering berbolak-balik. Itulah hati. Makanya kita harus sering nasihat menasihati, menguatkan hati-hati kita agar senantiasa kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanatik dengan agama kita di masa zaman akhir-akhir sekarang ini. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita masuk pembahasannya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk kita senantiasa kokoh di atas agama kita? Inginkan kita kokoh di atas agama, tidak gampang goyang, tidak gampang terpengaruh. Kita kan sering ikut-ikutan gitu, senang kita ikut-ikutan. Banyak orang begini, kita ikut begitu. Banyak orang begitu, ya kita juga ikut seperti itu. Orang ke selatan, kita ke selatan. Orang ke timur, kita ke timur. Lihat mana ramenya lah. Begitulah manusia, selalu mengikuti kebanyakan. Siapa yang banyak itu yang dianggap benar, kalau sedikit dianggap salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti aktsara man fil ardi yudhillukan sabilillah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhillukan sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kalau kebanyakan manusia dijadikan standar bahwa ini yang benar karena banyak pengikutnya, ini yang benar karena viral dan lain sebagainya, maka kita akan bisa disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua diukur dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para jemaah, apa yang membuat kita bisa kokoh di atas sunnah Nabi? Apa yang membuat kita bisa teguh di zaman sekarang ini? Yang kadang hati kita tidak kuat untuk tetap di atas sunnah Nabi karena seperti seorang yang memegang bara api, sebagaimana kita sebutkan tadi. Iya kan? So, apalagi orang yang baru hijrah misalnya, dari tidak pernah sholat kemudian jadi sholat. Itu kan ejekan banyak itu. Yang tidak pernah belajar agama kemudian belajar agama. Wah, itu luar biasa godaannya. Ejekan, hinaan dan lain sebagainya. Cibiran orang, aduh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah al-iqbalu 'alal Qur'an. Yaitu apa? Menerima Al-Qur'an. Menerima Al-Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama Al-Qur'anul Azim wasilatut tatsbit al-ula. Jadi yang pertama yang membuat kita kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mungkin dengan cara membacanya, memahami isinya, memahami tafsirnya, mengamalkannya, dan sering berbicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu, Pak, adalah teman kita yang harus selalu kita berteman dengannya supaya kita kokoh. Dia adalah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Jadi diibaratkan Al-Qur'an itu tali, kalau kita selalu pegang ya, kita akan kokoh. Ada angin, ada ombak, kita tetap akan kokoh karena ada tali yang kita pegang, ada Al-Qur'an yang kita pegang. Ketika ada masalah, kembali kepada Al-Qur'an. Ketika ada kejadian, kembali kepada Al-Qur'an. Maka kita akan kokoh, kuat. Tidak bingung. Ketika ada masalah, perbedaan pendapat misalnya, kembali kepada Al-Qur'an. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah, maka hendaklah kalian kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya. Karena itu yang membuat kita kuat, kokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Cahaya yang sangat jelas. Itulah adalah Al-Quran yang menerangi kegelapan. Hati kita gelap, coba berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ada masalah, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menerangi semuanya. Hal yang tidak jelas kembali kepada Al-Quran jadi jelas. Ya, itulah Al-Quran. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, maka Allah akan menjaganya. Tapi ingat Bapak, Ibu sekalian, para jamaah, Al-Quran itu bukan cuma untuk dibaca. Selama ini kan kita cuma membaca. Naiklah ke tingkat berikutnya, memahami kandungannya. Tidak maksimal manfaat Al-Quran kalau cuma dibaca. Karena Al-Quran itu apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Selama ini, masa kita mulai lahir sampai meninggal cuma baca terus? Tidak naik-naik ke tingkat berikutnya, memahami maknanya? Apa masalahnya? Ustaz, tidak paham bahasa Arab. Kenapa enggak belajar? Padahal kita masih punya umur. Apa yang menghalangi kita tidak tertarik belajar bahasa Arab? Coba, apa? Saya mau tanya, kenapa bisa tidak tertarik belajar bahasa Arab? Padahal dengan belajar bahasa Arab, kita bisa sedikit memahami Al-Quran gitu loh. Ketika ada orang baca, kita paham. Sehingga kita bisa menangis. Sehingga kita bisa mengambil petunjuk di dalamnya gitu. Coba, saya mau tanya, kenapa kita tidak tertarik belajar bahasa Arab? Ada apa denganmu? Ya kan? Kenapa bisa? Bahasa Inggris, Masya Allah, selesai satu level, naik level berikutnya lagi, naik level berikutnya lagi, sampai betul-betul kita ahli dalam bahasa Inggris. Sekarang pertanyaannya, bahasa Arab kenapa tidak? Padahal bahasa Arab selalu kita pakai untuk sholat. Bahasa Arab yang kita pakai ketika kita masuk kamar mandi baca doa. ketika keluar dari kamar mandi, ketika kita makan, setelah makan, tidur, bangun tidur, kan pakai bahasa Arab itu. Kenapa kita tidak tertarik? Padahal tiap hari kita hadap bahasa Arab. Gak ada orang bangun tidur kemudian baca doanya pakai bahasa Inggris, ya kan? Bahasa Arab. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin, oleh karena itu tidak bisa kita berpegang dengan Al-Quran kalau kita tidak paham isinya. Padahal dengan kita berpegang dengan Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita dari kegoncangan, dari kebingungan, dari kegundahan, sehingga tidak ragu lagi apakah saya tetap akan mengamalkan sunnah. Tidak ragu lagi dia. Ya, jamaah kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian, wa manittaba'ahu anjahullah. Siapa yang mengikuti Al-Quran, nah ini, maka Allah akan selamatkan dia. Ternyata bukan cuma dibaca, diikuti. Coba tanya sama diri kita, tanya jujur sama hati kita, jangan ada dusta di antara kita ya. Tanya dalam hati kita, sanubari kita, tidakkah kita ingin mengikuti Al-Quran? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, Pak. Apa bimbingan Allah? Al-Quran. Membimbing kita, dibimbing kita nih Al-Quran untuk membimbing kamu. Lalu kita tidak pelajari isinya, coba. Biasanya bapak-bapak sekalian, kalau kita punya barang elektronik masih baru, kita gak tahu coba bagaimana cara menggunakannya. Kemudian di barang elektronik itu biasanya ada buku petunjuk. Biasanya buku petunjuknya kita buang atau kita jaga? Kita jaga, karena kita gak tahu. Apalagi kalau misalnya ada barang elektronik yang harus dipasang-pasang misalnya kan, atau barang yang harus kita rakit. Biasanya ada buku petunjuknya. Biasanya buku petunjuknya dibuang atau diambil? Biasanya penjaganya bilang, Pak, ini buku petunjuknya mau diambil atau enggak diambil gitu. Biasanya kita, oh saya ambil lah karena saya enggak tahu cara pasangnya gitu kan. Nah, untuk apa buku petunjuk itu? Supaya kita tahu memasang barang-barang yang kita beli tadi. Supaya barang-barang itu enggak rusak. Supaya barang-barang itu bagus gitu. Nah, sekarang petunjuk kehidupan ada dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak pelajari isinya, maknanya, kandungannya? Makanya salah satu sebab yang menyebabkan kita selalu goyang, tidak kokoh di atas sunnah, adalah jauhnya kita dari Al-Quran. Itu yang membuat kita tidak kokoh. Jauhnya kita dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu, bapak ibu sekalian, mengajak kita kepada petunjuk jalan yang lurus. Ya, itulah Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi billati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Sampai kapan kita tidak ada ketertarikan untuk dekat dengan Al-Quran? Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, bapak dan ibu, para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuan yang paling kuatnya, yang paling tingginya, salah satu tujuan paling tingginya adalah untuk tasbit, menguatkan, mengokohkan kita. Makanya dulu Al-Quran, bapak, itu diturunkan tidak satu kaligus, tapi pelan-pelan, satu, pelan-pelan. Enggak satu kaligus, langsung 30 juz, enggak, pelan-pelan. Apa tujuannya? Untuk menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantah setiap kerancuan-kerancuan yang muncul dari lisan-lisannya orang-orang musyrik. Setiap muncul, turun lagi satu ayat, turun lagi satu ayat, turun dua ayat, turun tiga ayat, turun satu surah. Seperti itu, pelan-pelan. Disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan ayat 32 sampai 33. Wa qala alladziina kafaru. Orang-orang kafir mengatakan, "Laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida." Kata orang-orang kafir dulu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an itu satu kaligus gitu. Mereka heran. Kok bisa Qur'an tidak diturunkan satu kaligus? Padahal Al-Qur'an sudah jadi, tinggal diturunkan semuanya gitu kan? Tapi diturunkan sedikit-sedikit. Padahal Al-Qur'an sudah sempurna loh ya, tapi diturunkan sedikit-sedikit. Makanya orang-orang kafir bilang, "Kenapa Allah tidak turunkan satu kaligus ini Al-Qur'an?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjawab keraguan atau menjawab kebingungan mereka, kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Wahai Muhammad, demikianlah kami turunkan Al-Qur'an untuk menguatkan hatimu. Nah itu. Untuk menguatkan hatimu. Ya. Warattalnahu tartila. Dan kami bacakan Al-Qur'an itu secara tartil. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaq. Dan tidaklah mereka mendatangkan sebuah permisalan kecuali kami datangkan bantahannya. Kami datangkan kebenaran untuk membantahnya. Wa ahsana tafsira, dan dengan penjelasan yang sangat baik. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, sekarang pertanyaannya, apa hubungan Al-Quran dengan kokohnya kita di atas sunnah? Jadi boleh jadi ya, boleh jadi ini, kita tidak kokoh, tidak kuat di dalam memegang, menjalankan sunnah Rasulullah disebabkan tidak kuatnya kita memegang Al-Quran. Sekarang apa hubungannya? Pertama, catat baik-baik. Yang pertama, karena Al-Quran menumbuhkan keimanan di dalam hati, membersihkan jiwa. Karena seorang ketika membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka dia akan tersambung langsung dengan Allah, sehingga dia akan apa tadi? Tumbuh imannya. Jadi kalau kita lagi futur, lagi males gitu kan, cobalah baca Quran supaya semangat lagi. Coba dekat dengan Al-Quran supaya semangat lagi. Al-Quran bisa menumbuhkan iman kita. Iman kita yang lemah dikuatkan lagi dengan Al-Quran. Iman kita yang loyo dikuatkan lagi dengan Al-Quran. Apalagi tadi kalau kita sebutkan tadi, kalau seorang membaca Al-Quran dalam kondisi dia paham apa yang dia baca, akan kuat dia. Ayo sekarang HP-nya dikurangi, diganti dengan Quran. Bisa gak? Bisa atau tidak ini? Kalau gak bisa kita tutup ini. Bisa ya insya Allah ya. Saya gak bilang dihilangkan karena mungkin kita sulit lepas dari HP. HP-nya dikurangi, Al-Qurannya yang ditambah. Bisa ya? Kalau misalnya HP-nya mainnya 10 jam satu hari, nah Qurannya 15 jam gitu. HP-nya 5 jam, Qurannya 10 jam, nah gitu. Bisa gak? Kita kalau ketinggalan HP di rumah, aduh, langsung begini kepala, tuh ketinggalan lagi HP. Tapi kalau Quran ketinggalan di rumah, gak pernah begitu, santai. Apa yang ketinggalan? Al-Quran, ah biasa gitu. Kalau misalnya dilihat, oh HP ketinggalan, aduh HP ketinggalan, mati mak. Gitu ya, kalau HP-nya ketinggalan. Tapi kalau Quran ketinggalan, ah biasa. Aneh gak kita manusia? Aneh kan? Ya, kita ini aneh. Ya, kita ini aneh sekali. Coba ya nantilah. Jadi pertama, Quran itu bisa menumbuhkan keimanan di dalam diri kita, membersihkan jiwa kita. Jiwa yang kotor dibersihkan dengan Quran. Kenapa kita selalu tertarik dengan kejelekan, dengan maksiat, dengan ini dan itu? Kenapa? Hah? Karena jiwa kita kotor. Apa yang bisa membersihkan? Baca Quran, pahami Quran, amalkan Quran. Insyaallah ya, kita coba ya, dikit-dikit ya, supaya kita nanti dibuktikan bahwa itu bisa. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran ini bisa menguatkan kita, menguatkan keimanan kita, menguatkan istiqomah kita di atas sunnah, menguatkan kekokohan kita di atas sunnah? Li'anna tilkal ayat tanzilu bardan wa salaman ala qalbil mu'min. Karena ayat-ayat Al-Quran tadi turun dalam rangka untuk mendinginkan dan menyelamatkan hati seorang beriman. hati kita tuh dingin kalau baca Quran. Ada orang kaya, enggak tertarik. Ada orang sholat, wah cemburu, bagus. Ada orang kaya, enggak cemburu. Ada orang, woi sukses bisnisnya, enggak cemburu. Tapi ketika ada orang rajin sholat, ada orang hafal Quran, ada orang hafal hadis, ah cemburu dia. Dia ingin seperti orang itu. Ini ya, seperti itu. Jadi Al-Quran itu akan mendinginkan, menyelamatkan hati seorang yang beriman. Hati seorang yang beriman. Dan angin fitnah, huru hara, godaan dan lain sebagainya tidak akan mempan lagi ketika orang kuat di dalam berpegang dengan Al-Quran, karena hatinya kokoh, karena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu akan memberikan kepada seorang muslim bekal. Memberikan bekal. Bekalnya berupa apa? Gambaran dan bimbingan yang benar, sehingga dia bisa selamat dari kerusakan di dunia ini. Tapi bagaimana caranya? Harus paham. Paham dengan yang dia baca. Makanya sekali-kali lah ya, sekali-kali baca Quran, setiap ayat baca terjemahannya, setiap ayat baca terjemahannya, gitu terus-terus sampai selesai 30 juz. Dikit-dikit aja, enggak usah banyak-banyak. Ya, enggak usah banyak-banyak, dikit-dikit. Satu halaman, setengah halaman gitu, dibaca dengan terjemahannya dibaca. Saya heran kok kita enggak tertarik sih begitu kan? Iya kan? Kenapa kita enggak tertarik? Berarti hati kita ini ada masalah. Kenapa yang begitu kita enggak tertarik? Coba ya, bacalah. Nah, itu semua akan memberikan bekal kepada kita, tergambar pada diri kita sebuah kebaikan, bekal yang akan menjadi modal bagi kita untuk apa? Hah? Untuk menghadapi segala tantangan. Kita kadang dibikin kabur, dibikin ini, kita bingung. Ya? Kita bingung. Tinggalkan sunnah, tinggalkan kebaikan, tinggalkan sholat berjamaah, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Kenapa? Karena kita goyang, enggak kokoh. Karena kita jauh dari Al-Qur'an. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya pembahasannya masih ada beberapa hal yang kita tidak bahas dalam masalah Al-Qur'an ini. Ya, tapi insyaallah itu sudah cukup. Sekarang yang kedua. Jadi yang pertama, bagaimana kita kokoh di atas sunnah di zaman milenial seperti sekarang ini? Pertama apa tadi? Hah? Dekat dengan Quran. Sekarang kita dekat dengan HP kan? Makanya saya bilang tadi, coba interaksi kita kepada HP seperti interaksi kita kepada Al-Quran, atau interaksi kita kepada Al-Quran seperti interaksi kita kepada HP. Coba. Bisa gak kira-kira ini? Kalau bisa, Masya Allah, luar biasa. Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Sekarang nanti di rumah pikir baik-baik, saya lebih dekat kepada Quran atau kepada HP? Ya kan? Nah setelah itu, cobalah, kasihlah porsi yang tepat untuk Quran. Masa ayat-ayat Allah, surat dari Allah, nasihat-nasihat Allah kita abaikan? Ya, lebih banyak baca Facebook daripada Quran. Ya kan? Kalau Facebook di scroll, gak terasa 3 jam, 4 jam itu gak terasa. Ada berita, di scroll lagi ke bawah atau ke atas di scroll. Gak ada selesainya tuh berita. Terus 3 jam gak terasa di depan HP. Gini. Kalau Quran baru 5 menit sudah ngantuk. Ya, udah 5 menit ngantuk. Makanya ada yang mengatakan kalau mau tidur baca Quran. Ya, orang gak bisa tidur baca Quran, tidur dia. Masya Allah. Ya, syaitan ya, Masya Allah. Semoga Allah membimbing kita, menghindarkan kita dari syaitan. La'natullah alaih. Ya, cobalah kita robah hidup kita. Ya, dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian para jamaah, adalah iltizamu syar'illahi wal amal salih. Yang kedua yang membuat kita bisa kuat di atas agama kita di tengah gelombang fitnah maksiat, di tengah gelombang ajakan-ajakan kepada kejelekan, di tengah gelombang nyinyiran orang-orang yang tidak senang dengan Islam, dengan sunnah, ya, adalah senantiasa berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Perbanyak amal soleh, perbanyak untuk berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ini perlu belajar berarti. Ya, kalau enggak belajar enggak bisa. Harus belajar. Untuk bisa tahu ini syariat Allah ini bukan, harus belajar berarti. Nah, waktu kita belajar cuma sedikit. Waktu kerja lebih banyak daripada belajar. Ya kan? Bahkan kita selalu menyisakan sedikit waktu kita untuk belajar. Dan kita tidak pernah menyisakan sedikit waktu kita untuk kerja. Belajar itu waktu sisa-sisa. Betul atau betul? Iya kan? Belajar waktu sisa-sisa. Enggak pernah orang waktu sisanya untuk kerja, tapi belajar untuk sisa-sisanya. Sempat belajar, enggak sempat enggak belajar. Santai ya. Masya Allah. Padahal di akhirat nanti kita enggak bisa santai. Di alam kubur nanti kita enggak bisa santai. Sekarang kita harus berburu. Fasabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Disuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah berfirman, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam perkara itulah, dalam masalah akhirat, orang-orang yang berlomba harusnya memperlombakan diri, berlomba dalam masalah akhirat. Kita berlombanya dalam masalah dunia, tinggi-tinggian rumah, tinggi-tinggian jabatan, besar-besaran gaji, banyak-banyakan mobil, banyak-banyakan istri. Ya. Dalam masalah dunia saja. Dalam masalah akhirat, aduh. Enggak berlomba-lomba kita, enggak kejar-kejaran. Contoh-contoh, ayo nanti kita lihat di masjid-masjid kita masing-masing. Siapa yang berlomba-lomba mengejar saf yang pertama? Ini yang bisa kita lihat di depan mata kita. Saf pertama sama saf kedua mana lebih bagus? Hah? Saf pertama mana lebih bagus? Khairus shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf untuk laki-laki bagian depannya. Dan sejelek-jelek saf untuk laki-laki bagian belakangnya. Kadang kita sudah di belakang, sudah di depan, kita mundur. Kita milih depan. Suruh orang di belakang maju ke depan, kita yang mundur. Masya Allah. Kalau dalam masalah gaji gak pernah begitu. Dikasih gaji misalnya 10 juta satu bulan, kemudian temannya dikasih cuma 5 juta, gak pernah itu bilang, kita yang 10 juta, saya biar nih 5 juta. Oh, gak ada itu dalam masalah dunia. Kalau dalam masalah akhirat, Masya Allah, baik semua kita kalau dalam masalah, kita yang di depan, nah gitu. Kita yang mengaji, jangan misalnya. Kita yang azan, jangan misalnya. Gitu. Kita yang sedekah, jangan misalnya. Itu dalam masalah dunia, dalam masalah akhirat. Kalau dalam masalah dunia, enggak pernah. Kita selalu mau di atas. Kalau dalam masalah akhirat, kita selalu mau di bawah. Ini saya kasih contoh, dan itu terlihat. Terlihat bagaimana semangat kita di dalam beramal soleh sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Makanya pengajian sama konser, rame mana? Ayo, yang pengalaman. Pengajian sama konser, rame mana? Ramai konser kan? Iya. Begitulah kondisinya. Maka mudah-mudahan anak-anak muda ya, Masya Allah, senantiasa beramal soleh. Perbanyak amal soleh. Perbanyak untuk berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini membuat kita kokoh, kuat. Sering beramal soleh. Kalau ada amal soleh yang sudah kita lakukan, terus lakukan. Jangan berhenti untuk melakukan amal soleh itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qaulits tsabit, dengan ucapan yang kuat. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Wayaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh. Siapa yang menguatkan? Allah. Di mana? Di kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ya? Nah, bagaimana tafsirnya? Kata Qatadah, kata beliau, Wa ammal hayatud dunya fayusabbituhum bil khair wal amalis salih. Adapun di dunia, Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan kebaikan dan amal soleh. Jadi kalau kita, bapak ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudaraku, kalau kita di dunia ini senantiasa beramal soleh, itu tanda Allah ingin menguatkan kita, mengokohkan kita di atas agama. Kalau sudah mulai amal solehnya sudah loyo, sudah hilang satu-satu, ya kan? Sholatnya sudah hilang satu-satu, ngajinya sudah hilang satu-satu, hafalannya sudah hilang satu-satu, hati-hati ini. Tapi ketika kita selalu beramal soleh, ya, sekecil apapun amal soleh itu kita lakukan, itu tanda Allah menguatkan kita di kehidupan dunia. Itu membuat kita kokoh, selalu beramal soleh. Makanya dekat-dekat ki sama orang-orang soleh. Dekat-dekat ki, jangan jauh-jauh. Dekat-dekat. Karena ketika kita melihat orang-orang yang soleh melakukan amal soleh, kita akan terpancing ikut dengan mereka, mengikuti mereka. Bapak ibu sekalian, banyak di antara kita yang dulunya jauh dari agama, kemudian ketemu dengan temannya. Temannya ini sudah dalam kondisi yang baik, beramal soleh, melakukan kebaikan, belajar agama. Cerita-cerita, "Woi, kamu sekarang sudah berubah ya?" "Iya." Akhirnya cerita-cerita. Lama-lama apa? Terpengaruh. Ikut. "Wah, saya juga deh mau ikut-ikut begitu deh. Ikut ngaji juga, ikut taklim juga, ya kan? Ikut belajar agama juga." Akhirnya apa? Jadi baik. Itu pengaruhnya orang soleh. Pengaruhnya orang soleh. Ya, akan memancing kita, mengajak kita. Jadi kalau sekarang anggaplah kita masih nakal, kita masih jauh dari sholat, kita masih jauh dari Quran, misalnya sekarang ya. Gimana caranya supaya kita semangat? Dekat-dekat dengan orang soleh. Walaupun sekedar cerita-cerita dulu. Sama-sama kumpul-kumpul, di mana mereka kumpul, ke situ kita kumpul. Maka insya Allah akan menguatkan kita untuk beramal soleh, yang menjadi tanda bahwa Allah mengokohkan kita, menguatkan kita. Ya, kemudian demikian pula wafil akhirah, di hari akhirat juga seperti itu. Kata Imam Al-Qatadah, atau kata Imam Qatadah, kata beliau, wafil akhirah fil qabri, di alam kubur. Jadi ceritanya gini, di alam kubur kita kan akan didatangi dua malaikat. Dua malaikat ini akan tanya tiga hal. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Itu gak semua orang bisa menjawab. Di dunia dia bisa menjawab, di akhirat gak, belum tentu. Siapa yang bisa menjawab? Orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuatan hati, kekokohan. Kekokohan. Ya? Nah, siapa yang diberikan kekokohan? Orang-orang yang ketika di dunia diberikan kekokohan hati dengan banyak melakukan amal soleh. Dengan banyak melakukan amal soleh. Oleh karena itu suatu hari Nabi ketika berada di kuburan ya, beliau berpesan kepada para sahabat terhadap seorang sahabat yang sedang dikubur. Sedang dikubur sahabat itu. Kemudian sahabat yang masih hidup mengantar. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, was'alu li akhika at-tsabit li'annahu al'an yus'al. Wahai sahabat-sahabatku, mintakanlah kepada Allah untuk saudaramu yang sedang dikubur ini at-tsabit, kekokohan, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jangan pikir kalau di dunia bisa menjawab, di akhirat bisa. Oh enggak. Orang yang main-main di dunia, enggak serius, di akhirat atau di alam kubur nanti dia akan setengah mati kelabakan menjawab pertanyaan dua malaikat. Pertama lihat malaikatnya saja kita sudah ngeri kan. Terus kemudian yang kedua dalam kondisi sunyi, tidak ada teman, gelap. Waduh, kubur itu gelap. Kemudian datang malaikat yang mengerikan. Kemudian kita tidak punya kekuatan iman karena kita tidak bawa modal iman dari dunia. Maka kita akan mengatakan, ha ha la adri sami'tun nasa yakulu syai'an fakultu. Dia mengatakan, haha, saya tidak tahu. Dulu saya pernah mendengar orang mengatakan sesuatu, saya pun ikut-ikutan mengatakan seperti itu. Tapi sekarang saya lupa, tidak bisa jawab. Jadi bapak ibu perlu amal soleh. perlu amal soleh. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka sungguh akan menjadi kebaikan untuk mereka dan akan ashadda tathbita, akan mengokohkan mereka dengan kuat. Tapi syaratnya mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Allah, mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Yang kedua. Apa yang kedua yang bisa menguatkan kita di atas sunnah? Apa yang kedua tadi? Hah? Apa? Yang keras suaranya. Apa yang kedua? Menjalankan atau berpegang teguh dengan syariat Allah dan beramal soleh. Itu saja yang kita lakukan. Mulai pagi, siang, sore, malam, teruslah beramal soleh. Setiap pekerjaan yang kita lakukan niatkan untuk amal soleh. Kita beramal soleh niatnya untuk Allah Subhanahu wa Taala. Insya Allah kita akan kuat. Insya Allah kita akan kuat. Yang membuat kita cepat goyang di zaman milenial sekarang ini dan tidak kokoh di atas sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, karena kita malas beramal soleh. Kita malas beramal soleh. Itu. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang bisa menguatkan kita di atas sunnah Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang ini adalah tadabburu qasasil anbiya wa dirasatuha litta'assi wal amal. Yang ketiga adalah mentadabburi, memikirkan tentang kisah-kisah para nabi, mempelajari kisah-kisah mereka supaya kita bisa mencontoh mereka. Sudah dipelajari kisah para nabi? Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Dawud, ya kan? Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan lain sebagainya. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa kita tidak tertarik untuk mempelajari kisah-kisah mereka? Padahal kisah-kisah orang barat, para penemu-penemu masalah dunia, kita baca selesai sampai habis. Satu buku menjelaskan tentang penemu-penemu ilmu pengetahuan, science and knowledge, ya, pengetahuan, science, para penemu-penemunya, kecerdasan mereka. Oh, kita baca satu-satu sampai habis. Kisah para nabi tidak pernah kita habiskan. Padahal dengan membaca kisah-kisah para nabi akan kuat kokoh kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semuanya kami kisahkan kepadamu tentang kisah-kisah para rasul. Ma nusabbitu bihi fuadak, sesuatu yang akan menguatkan hatimu. Demikian kata Allah. Sesuatu yang akan menguatkan hatimu wahai Muhammad, dengan kisah-kisah para rasul hatimu akan kuat. Soalnya para rasul itu, Bapak Ibu, mengalami banyak ujian. Ya, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang seperti mereka, kemudian orang-orang seperti mereka. Jadi para nabi itu ujiannya berat. Kalau kita baca kisah mereka, kita akan kuat di atas sunnah. Ejekan-ejekan orang, hinaan orang, keterasingan kita di atas sunnah di zaman milenial, itu tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Gak ada apa-apanya. Salah satu tujuannya apa? Disebutkan dalam ayat ini, ya, manu sabbitu bihi fuadak, sesuatu yang akan mengokohkan hatimu wahai Muhammad. Waja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izah. Dan datang kepadamu wahai Muhammad dalam kisah-kisah ini kebenaran dan nasihat. Jadi membaca kisah para rasul bukan sekedar hiburan, bukan. Ada pelajaran di situ. Ada kebenaran. Makanya coba ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti coba datang ke toko buku, cari kisah-kisah para nabi. Kalau yang sudah bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Yang gak bisa, pakai terjemahan. Itu dipakai untuk menceritakan kepada anak-anak kisah-kisah para nabi itu. Insya Allah akan ada pengaruhnya untuk anak-anak. Insya Allah. Coba, ada pengaruhnya. Mau coba? Yang punya anak? Akan ada pengaruhnya terhadap akhlak mereka, terhadap perilaku mereka, terhadap sopan santun mereka kepada orang tuanya, kepada orang lain, dan lain sebagainya. Mau dites? Coba. Baca kisah-kisah itu untuk anak-anak. Ketika di situ ada pelajaran, ada nasihat, jelaskan kepada mereka. Nah, demikian para nabi begini, begini, begini. Jelaskan, coba, ada pengaruhnya. Makanya salah satu untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, jangan lepaskan mereka dari kisah-kisah para nabi. Anda bisa coba. Dan buku banyak, tinggal Anda beli. Buku-buku yang tentunya jelas dasarnya ya, bukan asal cerita mendongeng begitu, gak jelas dari mana dasarnya ya. Buku-buku yang ilmiah, yang jelas dasarnya, Anda beli, baca untuk anak-anak. Kita sendiri belajar, anak-anak juga mendengar. Coba, itu luar biasa itu. Karena di dalamnya ada al-haqq, ada kebenaran, dan ada mau'idhah, nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Dari mana? Dari kisahnya para nabi, kisahnya para rasul, kisahnya para rasul. Ya. Jadi ayat-ayat ini, kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, ayat-ayat ini turun, dikisahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sekedar untuk seorang melihat atau orang heran dengan kisah-kisah itu. Wih, hebat, hebat, bukan. Tapi lebih kepada untuk menguatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah diajari oleh Allah, nih lihat kamu, nabi yang sebelum kamu, begini ujian mereka, begini kesabaran mereka, begini mereka yang mereka harus hadapi, begini umat mereka. Wahai Muhammad, lihat ini, gitu. Jadi nabi tambah kuat. Ternyata ujian yang ditimpakan kepada nabi juga ditimpakan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kisah-kisah para nabi ini menguatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, maka kita tentunya lebih butuh untuk dikuatkan hati kita dengan kisah-kisah tadi. Sekali lagi, sayang kisah-kisah para nabi jarang kita dengarkan. Jarang kita dengarkan. Ya, paling kalau ada pengajian misalnya kisah para nabi, aduh malas orang datang. Ah, cerita terus. Ya kan? Nah, malas kita datang. Oleh karena itu ayo coba ya kita lakukan itu. Nah, jemaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan, di antara yang dikisahkan dalam Al-Qur'an tentang kisah para nabi, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba saudara-saudaraku sekalian, Anda pikirkan. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 68 sampai ayat 80 ayat 70 68 sampai 70 Allah berfirman, qalu harrikuhu wangsuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Allah berfirman, mereka mengatakan, Raja Namrud dan para bala tentaranya mengatakan, bakarlah dia, bakarlah Ibrahim, dan mintalah pertolongan kepada Tuhan-Tuhan kalian jika kalian ingin melakukannya. Ujian Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim paling banyak ujiannya, termasuk diantaranya dibakar. Ya, maka Allah berfirman, kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar? Jadi Nabi Ibrahim tidak bayangkan bahwa dia masih hidup gitu loh. Sama ketika dia mau menyembeli anaknya, dia tidak bayangkan bahwa anaknya masih akan tetap hidup. Yang dia bayangkan anaknya akan meninggal karena dia akan disembeli. Demikian pula ketika dia dibakar, dia tidak bayangkan bahwa nanti kalau saya dibakar di dalam api, apinya dingin. Oh, dia tidak bayangkan. Yang dia bayangkan api panas dan dia masuk ke situ, dia bisa mati. Itu yang dia bayangkan. Nah, ini kan membuat kita, Masya Allah, Orang kalau dekat dengan Allah, Allah akan bantu. Hal yang mustahil bisa terjadi. Ya kan? Ini kan bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan logika. Di logika kita, api itu apa? Panas atau dingin? Panas. Tapi ternyata dingin. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mustahil terjadi karena ini bertentangan dengan sebab akibat gitu. Jadi Allah memberikan sesuatu kepada manusia itu ada tiga. Pertama, memberikan sesuatu tanpa sebab, tidak ada sebab akibat. Seperti Allah memberikan sesuatu, maka memberikan makanan kepada Maryam. Ketika itu dia berada di apa namanya tempat ibadahnya, datang makanan, nggak tahu dari mana, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kasih. Ya, jelas ini. Di situ nggak ada sebab akibat, langsung ada. Yang kedua, Allah memberikan sesuatu kepada manusia dengan adanya sebab akibat. Kalau kita mau sukses, ya berusaha. Kan gitu ya. Mau sukses, berusaha. Mau masuk surga, usaha. Kan gitu. Mau sehat, usaha. Ada usaha. Itu ada sebab akibat. Mau sembuh, berobat. Sebab akibat. Yang ketiga, Allah memberikan sesuatu kepada manusia, kepada makhluknya, dengan sesuatu yang bertentangan dengan sebab akibat. Bertentangan dengan sebab akibat. Contohnya, dinginnya api. Di mana dalam teori sebab akibat, kalau orang masuk api maka panas. Tapi ini enggak, ini dingin. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Nabi Ibrahim dengan kesabarannya, dengan tawakalnya kepada Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi sesuatu yang bertentangan dengan sebab akibat. Api yang panas jadi dingin. Maka kita akan merasa kuat. Ketika ada sunnah kita amalkan, ada ejekan, ada hinaan, ada orang tidak suka, tetap kita jalankan istiqamah dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita. Pasti akan menolong kita dengan syarat kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Intansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan kedudukan kalian. Ini yang ketiga. Apa tadi? Apa yang ketiga? Hah? Mempelajari kisah-kisah para nabi. Ya, mempelajari kisah-kisah para nabi. Membuat kita kuat. Baca kisah mereka bagaimana. Ya? Baik. Juga kisah orang-orang yang mustahil beriman. Tapi akhirnya beriman. Ya kan? Membuat kita kuat. Di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan orang-orang yang mungkin mustahil ikut apa namanya mengikuti kebenaran, tapi ternyata bisa. Seperti tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun. Itu kan teman-teman Fir'aun itu ingin membinasakan siapa? Musa dan bala tentara Musa atau umatnya Musa. Dengan sihirnya mereka, dia ciptakan ular dengan sihirnya. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, jadi ular yang ular sebenarnya, ular yang besar memakan ular-ular mereka yang kecil-kecil. Apa yang terjadi? Kemudian tukang-tukang sihir itu beriman kepada Musa. Mustahil, tapi bisa terjadi. Makanya jangan putus asa dalam berdakwah. Terus istiqomah. Ada orang yang sulit kita dakwahi, ya, teruslah berdakwah kepada mereka, karena dakwah itu butuh waktu. Butuh waktu. Jangan satu kali dakwah enggak mau, setelah itu ditinggal. Ini salah. Anda harus kokoh di atas dakwah ini. Istiqomah di atas dakwah. Terutama di zaman sekarang ini, Masya Allah, banyak fitnah, banyak syubhat tersebar di mana-mana. Maka kita harus yakin, ya, dan istiqomah, bersabar di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah tukang-tukang sihir itu, tukang sihir Firaun di dalam surah Thaha ayat 71. Allah berfirman, amantum lahu qabla an adzana lakum, wahai tukang-tukang sihirku, kata Firaun, apakah kalian semua beriman kepada Musa sebelum aku mengizinkan kepada kalian, gitu. Kenapa kalian beriman kepada Musa? Aku belum izinkan. Padahal itu tukang sihir paling takut sama Firaun. Tapi masya Allah, rasa takut mereka hilang. Kemudian mereka beriman kepada Musa alaihissalam tanpa peduli dengan resiko yang akan mereka hadapi. Ya, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Dialah orang yang telah mengajari kepada kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum, dan sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, min khilafin, secara bersilang. Itu ancaman Fir'aun kepada tukang sihirnya. Tapi mereka tetap beriman. Ya, wala usallibannakum, dan aku akan mensalib kalian, fi judu'in nakhl, di pokok pohon korma. Masya Allah. Tapi mereka tetap beriman. Ini kan hal yang mustahil, sulit terjadi di hadapan raja yang sangat sadis, yang sangat kejam, Fir'aun. Mereka beriman kepada Musa di hadapan Fir'aun, subhanallah. Iya kan? Karena apa? Kekokohan Musa alaihissalam di dalam berdakwah, keyakinan dia, subhanallah. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, bersabarlah dalam berdakwah. Ada hal yang mustahil bisa terjadi, apalagi dakwah untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita harus lebih semangat lagi. Siap ya, insyaallah ya, dakwai keluarga kita, saudara-saudara kita. Jangan masuk surga sendiri, ajak mereka masuk surga, ajak mereka kepada kebaikan, ajak mereka untuk dekat dengan Quran, ajak mereka dekat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat, dari perkara yang akan mengokohkan kita di atas sunnah di zaman milenial ini adalah berdoa. Berdoa. Doa-doa yang biasa kita dengar seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, ya Rabb kami, jangan kau sesatkan kami, atau jangan kau palingkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Itu dikuatkan doa itu, dipahami maknanya. Ya, baik. Kemudian doa yang lain, Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran. Ya, berikan kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kuatkan, kokohkan kaki-kaki kami. Itu doa-doa yang kita baca supaya kita kokoh di atas sunnah. Apalagi di dalam zaman sekarang ini, masya Allah, betapa berat seorang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan aku di atas agama. Itu doa-doa yang selalu kita baca di zaman sekarang. Bersabarlah kalian semua di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin Anda semua menghadapi banyak tantangan. Tantangan dengan teman-teman Anda, tantangan dengan keluarga, tantangan dengan orang tua, tantangan dengan anak, dengan ibu, dengan bapak, dan lain sebagainya. Akan kita sebutkan nanti beberapa tantangannya. Ya. Kemudian yang kelima, perbanyak zikir kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah, semua akan jadi ringan, gak ada yang berat. Jangan lupa dengan Allah. Setiap kita loyo lagi, tidak semangat lagi, ya, misalnya menjalankan sholat sunnah misalnya kan, sholat rawatib, malas gitu, ya sudah, ingat sama Allah, berzikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Itu semua akan menyebabkan kita kuat, kokoh. Iya kan? Kemudian selanjutnya, yang keberapa? Keberapa? Yang keenam adalah al-hirsu ala ayyasluka al-muslim tariqan sahiha. Bersemangat seorang muslim untuk menjalani thariqan sahiha, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya ahlu sunnah wal jamaah, mereka yang mengikuti sunnah dan mereka yang menjaga persatuan. Ya, ahlu sunnah wal jamaah, jalannya mereka, jalannya at-ta'ifa al-mansurah, jalannya kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jalannya al-firqatun najiyah, orang-orang yang selamat dari api neraka, jalannya orang-orang yang lurus, bersih akidahnya, jalannya orang-orang yang metode beragamanya lurus, jalannya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian mereka nampak berbeda dengan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan mereka yang kita ikuti, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Ya, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, jika kita ingin melihat bagaimana jalan yang lurus ini adalah anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah betapa banyak orang-orang terdahulu disesatkan oleh Allah dari jalan yang lurus ini. Bagaimana mereka dekat dengan Nabi disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab itu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat kan, dan kita jauh dari Nabi. Alhamdulillah kita kenal dengan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kita kenal dengan Islam. Ini merupakan anugerah terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dulu ada orang-orang dekat dengan Nabi, ribuan orang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di perang Badar, jumlah mereka yang memerangi Nabi 1,000 orang. Subhanallah. Padahal mereka melihat Nabi dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mendengarkan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka disesatkan oleh Allah dari jalannya. Dan kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah menanamkan kepada diri kita rasa cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta dengan sunnah semua ya, insyaallah. Allah menanamkan cinta yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Cinta kepada bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang Nabi lakukan, maka bagi kita adalah sesuatu nikmat yang besar yang harus kita raih. Cinta dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu anugerah yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Di saat orang-orang menjauhi sunnah, maka sebagian orang dekat dengan sunnah dalam kondisi mereka dengan jumlah yang sangat sedikit sekali. Anugerah tidak? Anugerah besar. Anugerah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah kaum muslimin, bersemangatlah kalian mengikuti jalan yang lurus itu. Dan jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ikuti jalan itu dengan lurus. Apa yang Nabi ajarkan dan contohkan kepada kalian, amalkan. Apa Nabi larang, apa Nabi peringatkan, jauhi. Walaupun seluruh dunia mengamalkannya. Dan apa yang Nabi ajarkan, Nabi contohkan, ikuti. Walaupun seluruh dunia meninggalkannya. Ya, dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Punya semangat. Semangat inilah yang akan mengokohkan kita di atas sunnah. Alladzina jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Itu. Semangat itu yang membuat kita apa namanya? Kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan. Iya. Kemudian kita melihat Banyak orang-orang terdahulu dekat dengan para sahabat, dekat dengan para tabi'in, dekat dengan para ulama, tapi mereka menyimpang dari jalan yang benar. Terjerumus ke dalam ilmu kalam, terjerumus ke dalam ilmu filsafat, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, masuk ke dalam pemahaman Mu'tazilah yang mendahulukan akal, ya, masuk ke dalam pemahaman orang-orang yang menyimpang dari kalangan para ulama. Padahal mereka dekat dengan ulama. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu sebagian salaf kita mengatakan aktsarun nasi syakkan indal maut ahlul kalam. Manusia yang paling ragu ketika dia meninggal, goncang dia, ragu-ragu dia adalah ahlul kalam. Mereka yang belajar ilmu filsafat. Banyak ragunya, banyak goncangnya. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin, dekatlah dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah seorang melakukan pembinaan. Belajar. Dia belajar. Belajar membuat kita kokoh di atas sunnah. Kalau kita enggak belajar, kita gampang goyang. Gampang terpengaruh. Gampang ikut-ikutan. Makanya seorang harus belajar. Belajar agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan jadikan dia paham agama. Pemahaman kita terhadap agama akan menyebabkan seseorang mendapatkan kebaikan. Mendapatkan kebaikan, termasuk diantaranya kokoh di atas agamanya. Kenapa orang tidak kokoh di atas agamanya dan goyang, goncang, terutama di zaman milenial sekarang ini? Karena jauh dari agama. Tidak mau belajar agama. Merasa sudah cukup dengan ilmu yang dia miliki, sehingga dia tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Datangnya kita ke majelis ilmu belajar, itu membuat jadi kuat. Anggap lagi nih, kita kan sudah belajar banyak. Mungkin sebuah kitab kita sudah selesaikan. Tapi ketika kitab itu dibahas lagi di tempat lain, kita ada kesempatan untuk belajar. Kenapa tidak? Kita belajar lagi. Itu akan menguatkan kita, mengokohkan kita. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Sebagian ulama kita mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar. Karena belajar akan menguatkan dan mengokohkan kita. Orang-orang yang kemudian kenal dengan sunnah, kemudian lari dari sunnah, pelan-pelan dia menghindar dari sunnah, tidak lagi mengamalkan sunnah, tidak kokoh mengamalkan sunnah, terutama di halayak orang-orang ramai, orang-orang milenial, salah satu sebabnya karena jauhnya mereka dari majelis-majelis ilmu. Dari majelis-majelis ilmu. Maka jangan pernah berhenti belajar. Ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedelapan adalah as-siqatu bit-tariq. Siqah, percaya. Bit-tariq, dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya bahwa yang diajarkan Nabi adalah yang terbaik. Ini penting lah ya, penting. Ada orang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan Nabi, jangan gampang untuk terpengaruh dengan mereka. Anda harus mengatakan bahwa yang diajarkan Nabi adalah yang terbaik. Yang diajarkan Nabi adalah yang paling lurus. Ya, yang paling lurus. Harus yakin, percaya bahwa yang diajarkan Nabi adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan lari dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan di zaman sekarang ini sunnah Nabi enggak bisa menyelesaikan masalah. Jangan beranggapan seperti itu. Anda harus yakin sunnah Nabi Muhammad bisa menyelesaikan masalah. Siqah, percaya. Percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari Quran, pelajari sunnah, dan yakin itu semua solusi. Quran bisa menyelesaikan masalah di akhir zaman, sunnah bisa menyelesaikan masalah di akhir zaman. Ya, bisa menyelesaikan masalah di akhir zaman. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu setiap kita ada masalah, Allah memerintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, orang yang ingin kokoh di atas sunnah di zaman milenial, maka hendaklah mereka membiasakan diri untuk punya andil di dalam dakwah. Kalau kita enggak bisa berdakwah, paling tidak kita jadi panitia. Enggak bisa berdakwah, enggak bisa jadi panitia, paling tidak mendukung. Mendukung dengan doa, tapi enggak hadir gitu ya. Enggak apa-apa. Yang penting ada dukungan dengan doa gitu. Iya kan? Insyaallah. Baik. Yang penting ada dukungan. Enggak sempat hadir, paling tidak share, membagikan info-info kajian di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter, ya kan? Di website misalnya, sebarkan, bantulah sebarkan. Paling tidak ya, paling tidak. Kalau bisa hadir, alhamdulillah, berarti memperbanyak kajian. Kalau kajian misalnya banyak yang hadir, semangat, kelihatan. Jadi dakwah itu kelihatan berwibawa gitu. Bukan berarti kita mau cari orang banyak, enggak. Cuma kita sebagai kaum muslimin berusaha untuk meramaikan majelis-majelis ta'lim yang ada. Kalau misalnya majelis ta'lim, masya Allah, yang hadir cuma 3-2, kan kayak gimana, orang lihat saja malas ikut duduk di situ gitu kan? Cuma 2 orang malas gitu kan? Tapi kalau banyak, masya Allah, orang kan ikut hadir duduk. Karena dakwah itu kelihatan berwibawa ketika banyak. Ini harus kita lakukan, punya andil, dan ini membuat kita kokoh di atas sunnah. Kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita beraktivitas ikut gabung di dalam kepanitiaan dakwah misalnya. Ya, panitian dakwah. Dan kalau kita punya andil insyaallah, kita mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi, man da'ila huda. Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk? Ya, falahu ajru man tabi'ahu. Maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'a, dan tidak akan mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya tadi. Jadi kalau misalnya ya, tadi awal ada orang enggak kenal sunnah, dari situ dia kenal sunnah sedikit-sedikit, akhirnya dia kenal sunnah, masya Allah. Maka orang itu kan dapat pahala. Dia mengamalkan sunnah, dia jalankan amal soleh, iya kan? Dia ibadah yang tadinya enggak ibadah. Tadinya enggak sedekah, kemudian semangat sedekah. Dapat pahala kan dia? Nah, kita yang menyampaikan dan juga yang mendukung sebuah kegiatan juga dapat pahala, karena dia punya saham terhadap kegiatan tersebut. Paling tidak begitu kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Cobalah, semangat ikhwan. Barakallahu fikum. Dan memang untuk menghadiri sebuah majelis ta'lim harus ada yang kita korbankan, itu benar. Ustadznya, muridnya, pendengarnya, yang menyampaikan, panitianya, dan semua orang harus mengorbankan sesuatu untuk bisa hadir di majelis ta'lim. Kalau tidak mau korban sesuatu, tidak bisa kita hadir. Paling tidak kita korban apa? Korban waktu. Tapi pengorbanan waktu kita itu akan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita adalah kekokohan di atas sunnah. Maka dakwah itu penting. Bagi yang tidak bisa berdiri di podium menyampaikan dakwah, bolehlah diajak temannya. Ayo, di sana ada pengajian, ikut saya. Boncenglah dia, ajaklah dia. Ya, kalau mau digendong, gendong aja, nggak apa-apa. Yang penting jaraknya jangan terlalu jauh. Ya, pokoknya ajaklah, semangatlah untuk ngajak. Dia belum tertarik, pancing lagi dia, supaya dia tertarik. Coba kalau semua kaum muslimin seperti ini, masya Allah, luar biasa. Dakwah itu akan ramai semuanya. Ya, akan ramai semuanya. Ya, jelas insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keberapa sekarang? Ya, selanjutnya adalah yakin dengan pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah dan yakin bahwa masa depan untuk Islam. masa depan untuk Islam. Orang yang sekarang tidak mau belajar agama, suatu saat nanti dia akan gigit jari. Karena suatu saat nanti agama sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya mungkin sekarang belum kelihatan, baru 1-2 orang yang butuh. Suatu hari nanti akan kelihatan kebutuhan manusia terhadap dakwah. Dan orang-orang yang sejak sekarang tidak mau belajar agama, dia akan gigit jari. Ingat, masa depan untuk Islam. Jangan khawatir. Percaya, akan datang pertolongan Allah suatu saat nanti. Sebagaimana Allah menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjadilah Fathul Makkah. Ya? Yakin itu. Baik, kemudian selanjutnya adalah mengetahui hakikat kebatilan dan tidak tertipu dengan kebatilan. Berarti kembali lagi belajar. Kenapa orang terjerumus ke dalam kebatilan? Karena dia enggak tahu bahwa ini batil. Oleh karena itu disebutkan oleh penyair, araftu syarra lal syarri lakin li tauqih wa man lam ya'rifil khair min asyarr yaqafi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk diikuti, tapi untuk dijauhi. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, dikhawatirkan dia akan masuk terjerumus ke dalam kejelekan. Ke dalam kejelekan. Ya. Kemudian selanjutnya, waktunya sudah sedikit. Yang terakhir adalah meminta nasihat kepada orang-orang yang soleh. Kalau kita loyo lagi, gak semangat lagi, datang kepada orang soleh, teman kita kah, guru kita kah, ustaz kita kah, tanya, minta nasihat. Gak harus sama ustaz. Kalau ada teman kita bagus, kenapa tidak teman kita? Ah ini bro, minta maaf ini, saya mau tanya-tanya dulu ini. Beberapa hari ini saya kok malas belajar agama ya. Tolong dong beri nasihat kepada saya, gitu. Minta nasihat, gak ada masalah. Yang punya istri, minta nasihat sama istrinya. Yang punya suami, minta nasihat sama suaminya. Yang belum punya, cepat-cepat supaya dia punya. Ya kan? Minta nasihat dengan pasangannya. Kalau ada orang tuanya juga semangat, minta nasihat sama orang tuanya. Kalau ada tetangganya semangat, minta nasihat sama tetangga, gitu. Minta nasihat kepada orang-orang soleh, karena nasihat itu penting. Itu yang membuat kita kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Yang terakhir dari yang terakhir. Tadi yang terakhir, saya ingin terakhir lagi, yang paling yang terakhir. Yaitu memikirkan tentang nikmat surga dan azab neraka. Setiap mau melakukan penyimpangan, ya, setiap mau melakukan maksiat, ingat azabnya neraka. Setiap mau melakukan satu kebaikan, ingat nikmatnya surga. Surga itu penuh dengan kenikmatan dan neraka penuh dengan azab. Azab yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Demikian pula surga, nikmat yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Banyak-banyak baca tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, supaya kita sadar bahwa kehidupan kita ini sementara. Tidak ada jalan lain kecuali kokoh di atas sunnah di zaman apapun kita. Ya, kita di zaman milenial sekarang ini, zaman modern sekarang ini. Tetaplah kokoh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetap kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk semuanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk tetap bersabar di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun tantangannya. Sabar. Ya. Dan apa yang kita hadapi tidak seberapa dibanding dengan apa yang dihadapi orang-orang terdahulu. Semoga Allah membimbing saya dan kita semuanya yang ada, yang hadir di sini atau yang sedang menyaksikan di tempat yang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa sabar di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah memanggil kita. Sampai Allah memanggil kita. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai datang kematian kepada kalian. Ya, dan Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali kalian menjadi seorang muslim yang berdiri di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan di dalam mengamalkan amalan-amalan kebaikan di dunia ini. Baik, selesai sudah, dan insyaallah saya akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk.